بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, kita lanjutkan pembahasan kita, masih melanjutkan hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau tertinggal, tidak ikut serta dalam perang Tabuk yang terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Ka'ab bin Malik menceritakan bahwa setelah kepergian Rasulullah SAW dan para sahabat, beliau ke Tabuk, maka beliau pun keluar dari rumahnya, berjalan-jalan di tengah-tengah manusia, masuk ke pasar, tidak menjumpai Rasulullah SAW, Abu Bakar, wa Umar, karena mereka seluruhnya berada di Tabuk. Yang dijumpai hanya seseorang yang tenggelam jauh dalam kemunafikan, tertuduh sebagai munafik, ya, atau orang-orang yang telah diberi udur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kaum muslimin yang lemah, yang mereka tidak mampu untuk ikut dalam perang tersebut. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menyebut nama Ka'ab sampai ketika beliau tiba di Tabuk. Maka ketika beliau telah tiba di Tabuk, beliau duduk bersama pasukannya tengah-tengah manusia, kemudian bertanya tentang Ka'ab bin Malik, ya, dari sekian banyak pasukan, ya, yang lebih dari 10.000, ada yang menyebutkan 30.000, ada yang menyebutkan 40.000 lagi, ada yang menyebutkan 70.000, dari sekian riwayat, kan jelas jumlahnya lebih dari 10.000. Namun Rasulullah SAW mencari Ka'ab bin Malik. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik? Apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Kenapa tidak ikut serta dalam perang Tabuk? Kenapa tidak ikut pasukan menuju Tabuk? Faqala rajulun min Bani Salimah. Ya. Bikasrillah. Min Bani Salimah. Maka berkata seseorang dari Bani Salimah, wa fi riwayah min qawmi, dari kaumku. Dari kaumku. Ini berasal dari Ansar. Juga dari Ansar. Bahkan dari kabilah beliau. Disebutkan rajul ini namanya adalah Abdullah ibn Unais As-Salam. Abdullah bin Unais As-Salam. Bisa dilihat dalam Fathul Bari. Karangan Ibn Hajar. Ketika menjelaskan hadis ini. Jadi namanya disebutkan Abdullah bin Unais As-Salami. Berkata seseorang dari Bani Salimah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, habasahu burdahu wa nadharu fi afaihi. Ya Rasulullah, kedua burdah Ya, kedua Burdah, Ka'ab telah menahannya. Demikian pula, ya, dia memandang pada kedua sisinya. Jadi ini suatu ibarah, ungkapan yang tidak pada hakikatnya, tapi dalam bentuk celaan. Nah, jadi kedua pakaiannya lah yang menahan dia, sehingga tidak ikut serta, dan dia melihat pada kedua sisinya. Nah, ini al-Burud itu pakaian yang berasal dari negeri Yaman. Ya, siap. Nah, pakaian dari negeri Yaman. Ungkapan seorang dari Bani Salimah ini maknanya adalah isyarah kepada ila ijabihi binafsihi wa libasihi. Nah, ini dia takjub pada dirinya dan pada pakaiannya. Nah, ini Ka'ab dalam keadaan merasa kagum dengan dirinya dan pakaian yang dikenakannya, yang dipakainya. Ini diantara alasan ketidakikutsertaan Ka'ab bin Malik. Ya, tentunya beberapa hal diantaranya yang telah disebutkan, ya, disebabkan karena buah kurma yang sudah mulai matang. Nah, juga demikian kondisi, ya, yang sangat panas, menyengat, ya, ketika kaum muslimin, ya, akan berangkat ke Tabuk, kondisinya sangat panas, dan mereka juga akan menghadapi perjalanan yang panjang, ya, 700 kilo dari kota Madinah dan menuju Tabuk, dan mereka akan melewati padang pasir yang juga panjang. Nah, sehingga terasa malas untuk ikut serta. Nah, dalam perang tersebut. Namun tentunya ada hikmah di balik itu semua. Saya akan terangkan. Ya, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Taala. Ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa Taala. Baik. فقال له معاذ بن جابر رضي الله عنه كمريان معاذ بن جابر رضي الله عنه berkata kepada orang tersebut, bi'sama tulsa, langkah buruknya apa yang kau katakan. Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira, demi Allah ya Rasulullah, tidaklah kami mengetahui tentang Ka'ab kecuali kebaikan. Ya, tidak ada yang kami tahu kecuali dia adalah orang yang baik. Ya. Orang yang ikhlas. Naam. Mukmin yang mukhlis. Naam. Fasakata Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun terdiam. Ya, tidak membenarkan apa yang diucapkan oleh Mu'adz, juga tidak membenarkan pula apa yang disampaikan oleh rajul dari Bani Salimah tersebut. Naam. Fabainahu wa ala dhalika ra'a rajulan mubayyidha. Ya, bi kasril ya. Mubayyidha. Naam. Maka ketika dalam kondisi seperti itu, ya, ketika Rasulullah SAW menanyakan tentang Ka'ab bin Malik kepada para sahabatnya, maka ketika kondisi yang seperti itu, beliau kemudian melihat seseorang yang mubayyidh, ya, seseorang yang rajul mubayyidh, yaitu labis al-bayad atau abyad. Nah, ini seorang yang memakai baju putih. Ya, beliau melihat ada seseorang dari kejauhan melihat seseorang yang memakai baju putih. Naam. Yazulu bihi as-sarab. Yazul ay yataharrak. Naam. Ini orang ini bergerak. Ya. Dengannya as-sarab. As-sarab itu fata morgana. Naam. Fata morgana itu diterangkan as-sarab. Naam. Yaitu apa yang nampak. Ma yadhhar lil insan. Naam. Fil jawahir. Naam. Apa yang nampak pada manusia, seseorang yang ketika di siang bolong, ya, di tengah teriknya panas matahari, nah, di padang pasir, silbaror, nah, ketika berada di padang pasir, jadi seseorang yang berada di tengah padang pasir, kondisi yang sangat panas, ya, sehingga pandangannya ka'annahuma seperti air. Ya, tidak terlalu jelas. Ya, itu fata morgana itu. Ketika seseorang melihat ke arah jauh sana, sepertinya ada air di sana. Dia pun misalnya menuju ke sana, sampai di sana, bukan air. Itu cuma fata morgana saja. Seperti ada air. Saking jauhnya itu, kelihatannya seperti air. Nah, demikian keadaan seorang ketika berada di padang pasir. Ya. Naam. Dalam kondisi teriknya panas matahari. Naam. Jadi ketika Rasulullah SAW melihat seseorang yang berpakaian dengan pakaian yang berwarna putih yang bergerak, ya, bersama fata morgana yang kemudian tidak terlalu jelas, ya, karena dari kejauhan, ya, dari mendai dari kejauhan sehingga sangat sulit menerka siapa ini, ya, siapa pula. Maka Rasulullah mengatakan, faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, kun aba khaisana. Naam, kun aba khaisana, makna kun aba khaisana, Allahumma ij'alhu aba khaisana. Naam. Jadi Allah mudah-mudahan dia adalah Abu Khaisamah. Ya. Mudah-mudahan dia adalah, ya Allah mudah-mudahan jadi Rasulullah SAW. Nah, dalam makna ucapan beliau berdoa, mudah-mudahan dia adalah, ya Allah mudah-mudahan dia adalah Abu Khaisamah. Allahumma ij'alhu Abu Khaisamah. Naam. Abu Khaisamah. Naam. Ismuhu Sa'ad bin Khaisamah. Naam. Jadi Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ketika menyebutkan, ya, tentang Abu Khaisamah dalam hadis ini, beliau mengatakan nama beliau adalah Sa'ad bin Khaisamah. Nah, beliau mengatakan qultu ismuhu Sa'ad bin Khaisamah. Dan beliau membawakan riwayat dari Al-Imam At-Tabarani. Kama akhraja At-Tabarani dalam hadis yang disebutkan lafadznya, yang mana diterangkan di situ, nah, perawinya adalah Sa'ad bin Khaisamah, yaitu Abu Khaisamah. Nah, ini pendapatnya Al-Hajar. Adab Al-Waqidi menyebutkan nama lain. Bukan Sa'ad, namanya Abdullah. Abdullah Ibn Khaisamah. Naam. Ada Ibn Shihab Az-Zuhri menyebutkan nama lain. Beliau menyebutkan Malik bin Qais. Jadi Abu Khaisamah di sini, naam, kata Ibn Shihab Az-Zuhri, namanya Malik Ibn Qais. Naam. Ada Al-Waqidi menyebutkan namanya Abdullah bin Khaisamah. Abdullah bin Khaisamah. Dan hanya ada dua orang yang memiliki kunyah Abu Khaisamah dari para sahabat Nabi SAW. Jadi hanya ada dua orang yang memiliki kunyah Abu Khaisamah. Abu Khaisamah yang kedua namanya adalah Abdurrahman ibni Abi Sabrah. Abdurrahman ibni Abi Sabrah Al-Ju'fi. Ini Abu Khaisamah yang kedua dari kalangan sahabat. Jadi hanya ada dua sahabat yang berkunyah dengan kunyah Abu Khaisamah. Satu di antaranya yang telah kita sebutkan tadi, ada perselisihan namanya. Ada yang mengatakan Sa'ad bin Khaisamah. Ada yang mengatakan Abdullah bin Khaisamah. Ada yang mengatakan Malik bin Qais. Adapun Abu Khaisamah yang kedua, dan bukan Abu Khaisamah yang disebutkan dalam hadis ini, namun sahabat yang lain yang juga berkunyah Abu Khaisamah. Namanya adalah Abdurrahman bin Abi Sabrah Al-Ju'fi. Yang nama beliau di masa jahiliyah namanya Aziz. Rasulullah SAW kemudian mengganti, mengganti namanya menjadi Abdurrahman. Jadi Abu Khaisamah yang kedua di masa jahiliyah namanya Aziz. Kemudian Rasulullah SAW mengganti namanya menjadi Abdurrahman ibni Abi Sabrah. Baik. Ketika Rasulullah SAW mengatakan mudah-mudahan, ya Allah mudah-mudahan dia adalah Abu Khaisamah. Faidha huwa Abu Khaisamah Al-Ansari, maka ternyata dia adalah Abu Khaisamah Al-Ansari. Tepat. Tepat apa yang disebutkan Rasulullah SAW. Tepat dugaan Rasulullah SAW. Al-Syekh Al-Uthaymin rahimahullah menyebutkan bahwa ada dua kemungkinan. Rasulullah SAW ketika menyebutkan dia adalah kun Abu Khaisamah, maka ternyata dia adalah Abu Khaisamah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kemungkinannya ada dua. Imma min firasatin Nabi alaihi salatu wassalam. Kemungkinan yang pertama, firasat Nabi SAW. Kemungkinannya adalah firasat Nabi. Atau yang kedua, kuatnya pandangan beliau. Wa imma min kuwati nadharihi. Jadi kemungkinan yang kedua, karena kuatnya pandangan beliau. Pandangan beliau sangat tajam. Atau kemungkinan yang pertama, cuma firasat saja. Mungkin. Firasat beliau, mungkin itu Abu Khaisamah. Dan ternyata, tepat apa yang beliau sebutkan. Ternyata yang datang, mendekati beliau adalah Abu Khaisamah. Ternyata yang datang adalah Abu Khaisamah. وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. Dan dia adalah, dan Abu Khaisamah adalah seseorang yang pernah bersedekah, pernah bersedekah dengan satu sa' tamr. Jadi beliau pernah bersedekah dengan satu sa' tamr. Satu sa' itu berapa mud? 4 mud. 6. Hina lamazahu al-munafiqun. Yani ketika orang-orang munafik mencelanya, mengejeknya. Orang munafik mengejek Abu Khaisamah. Kenapa? Karena bersedekah hanya satu sa' dari tamar. Sedikit. Dan ini kan keadaan orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Naam. Apabila ada seorang datang membawa sedekah yang banyak, maka orang munafik mengatakan, ini mau dikatakan, mau riya ini. Mau dilihat orang. Ya. Dia tidak ikhlas, tidak mengharapkan wajah Allah. Ini orang munafik. Kalau orang ingin berbuat kebaikan, dan kebaikan yang dilakukannya adalah kebaikan yang banyak, maka orang munafik tidak suka. Ya. Kemudian melemahkan. Ini dia bersedekah bukan karena Allah. Nah, ingin dilihat orang lain. Nah, tapi kalau sedikit, juga dihina. Ya, dihinakan. Kalau sedikit bersedekah, nah, maka orang-orang munafik mencelanya. Nah, ini keadaan orang munafik. Sementara mereka tidak berbuat apa-apa juga. Ya. Nah, mereka hanya pandai bicara saja, tidak pandai, tidak berbuat. Nah, ya, di zaman ini banyak yang seperti itu, pandai komentar, ya, tapi tidak punya action. Nah, kalau menilai pinter, wah itu seperti ini, nah, seperti ini, nah, kayaknya enggak. Kita pengen dilihat aja itu sama orang. Dia banyak suka memberi, suka demikian. Tidak ikhlas. Ini dari pas ini. Ini juga terlalu sedikit. Ya. Padahal dia punya lebih. Kenapa cuma sedikit? Sementara dia tidak berbuat apa-apa. Dia sendiri tidak pernah bersedekah. Bakhil, kikir. Nah, seke. Ya. Tapi kalau komentar, dia pinter. Nah, ini dikhawatirkan orang-orang seperti ini, ciri-ciri munafik. Nah, ya, pandai berkomentar, sementara dirinya tidak juga berbuat. Nah, seperti orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Ya, menghinakan Abu Khaisama. Nah, ya, pada Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadis. Nah, tattaqun nar walau bisyatti tamrah. Ya kan? Takutlah kalian kepada neraka Allah. Walaupun dengan sepotong. Nah. Kurma. Nah. Masya Allah ini sa' at-tamr. Ya. Min at-tamr. Ya. Banyak. Nah. Ya. Empat mut. Nah. Masya Allah. Berarti dihinakan oleh orang-orang munafik. Kemudian qala Ka'ab. Kemudian Ka'ab melanjutkan ya kisah beliau. Falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bakthi. Naam. Fatafittu atadhakkaru al-kadhiba wa aqul bima akhruju min sakhafihi ghadan. Naam. Wa astainu ala dhalika bi kulli dhi ra'yin min ahli. Ketika telah sampai khabar kepadaku, ya, telah sampai kepadaku ini berita, kepadaku khabar bahwasanya Rasulullah SAW, naam, qad tawajjaha qafilan, yani raji'an. Qafilan, yani raji'an. Ya, beliau menuju kembali. Ya, beliau telah bersiap-siap akan kembali dari Tabuk. Ya. Kembali dari Tabuk. Naam. Pulang. Ya, kembali ke Madinah, ke kota Madinah. Naam. Hadarani batri. Maka muncullah dariku Basri, yani huzni, kesedihan. Ya. Yani asyad al-huzn, kesedihan yang sangat. Nah. Jadi kesedihan yang sangat itu menyelimuti diriku. Nah, begitu sedihnya aku. Ya, kenapa tidak bisa ikut serta bersama Rasulullah SAW dalam perang tersebut? Nah, jadi beliau sangat-sangat bersedih. Ya, beliau sangat bersedih. Nah, jadi pasti ya, husni. Nah, ini asyad al-huzn. Kesedihan yang sangat. Setelah kesedihan beliau muncul, menyelimuti diri beliau. Nah, maka fatafiqtu atadzakkarul kadhib. Saya mulai fatafiqtu itu, bisa bermakna ibtada. Nah, ibtada. Atau bisa bermakna akhadtu fil fi'l. Nah, ibtada'tu fatafiqtu. Yani saya mulai atadzakkar. Nah. Fatafiqtu asalnya asal kata ibtada'a, bisa bermakna ibtada'a. Ibtada'tu. Nah. Saya mulai atadzakkar. Saya mulai mengingat-ingat, ya, memikirkan, nah, mencari-cari alasan, al-kadzib, cari alasan dusta. Nah, saya ingin cari-cari alasan. Jadi beliau kemudian mulai mencari-cari alasan, mengingat alasan dusta yang bisa diterima oleh Rasulullah. Dan ingat. Ya, kira-kira apa yang saya mau sampaikan ini ke Rasulullah. Ya, tapi alasan bohong. Ya, beliau ingin berdusta. Apa kira-kira ya? Wa aqul, ya. Saya pun berkata, bima akhruju min sakhatihi ghadan. Dengan apa saya bisa keluar? Dengan apa saya bisa lolos dari kemarahannya Rasulullah SAW besok? Ya, dengan apa saya bisa lolos ini? Nah, dari kemarahan Rasulullah SAW, ya, dia sudah menyangka akan dimarahi. Nah, dia sudah punya persangkaan. Kaab mengatakan, ya, kira-kira alasan apa ini saya mau buat ini? Saya ingin dusta ini. Saya mau bohong, bikin alasan dusta. Beliau syair ya, beliau penyair yang sangat hebat di masa jahiliyah. Nanti akan disebutkan, beliau sangat pandai berbicara. Nah, sangat mahir dalam membuat kata-kata. Ya, dan kalau orang lain, ya, yang di hadapan beliau, maka begitu mudahnya akan menerima alasannya. Nah, tapi karena ini di hadapan Rasulullah, maka beliau berpikir dua kali. Ya, beliau berpikir dua kali untuk berbohong di hadapan Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan pada dirinya, dengan apa saya akan lolos, ya, dari kemarahan Rasulullah SAW besok? Kajan. Wa astainu ala dzalika bi kulli ra'yin min ahli. Maka saya pun, nah, saya pun meminta tolong atas hal tersebut, ini atas permasalahan yang saya hadapi ini. Kira-kira bagaimana solusinya ini? Ya, bi kulli ra'yin min ahli, pada setiap orang yang memiliki pendapat dari keluargaku. Ya. Jadi dia datang ke keluarganya, kerabatnya untuk minta pendapat. Nah, bagaimana kira-kira pendapatnya? Ya, bagaimana pandangan nanti? Ya, apakah saya harus bohong atau bagaimana? Nah, dia pun meminta pandangan, ya, dari keluarganya dalam permasalahan yang beliau hadapi. Falamma qila, ketika dikatakan, inna Rasulullah SAW qad adhalla qadiman zaha anni al-batil. Ya, ketika dikatakan kepada beliau bahwasanya Rasulullah SAW telah, ya, dana qudumu adhall, maknanya aqbala. Ya, awal aqbala. Naam. Itu juga dana qudumu ini telah dekat, kedatangan beliau telah dekat. Makna awal. Ya. Jadi ketika telah sampai, ya, dikatakan kepada beliau wahai Rasulullah sallam, ya, kedatangannya telah dekat. Naam. Adalla qadiman, demikian maknanya. Naam. Jadi kedatangan beliau telah dekat. Zaha ay zala anil batil. Maka hilang dariku al batil, yani al kadhib. Ya, hilang kedustaan yang sudah saya buat itu. Ya, setelah Rasulullah SAW mendengar khabar bahwasanya Rasulullah SAW akan, ya, sudah mulai akan dekat, ya, sudah mulai mendekati kota Madinah, maka tiba-tiba kata Ka'ab, zaha anil batil, ya, ini hilang dariku, ya, kedustaan, alasan-alasan dusta yang sudah saya buat. Naam. Al-Baqil yang dimaksud adalah Al-Kadhib. Nah, jadi hilang berbagai, beberapa alasan-alasan yang sudah dia buat, alasan-alasan dusta itu hilang sudah, yang sudah dipersiapkan. Ya sudah, saya akan berdusta. Tapi ketika Rasulullah SAW sudah semakin dekat, nah, maka dia pun, ya, hilang darinya. Nah, kata beliau, zaha anil baqil, hilang dariku kebohongan, ya, yang sudah dibuatnya. Nah, hatta arastu anni lam anju minhu bi syai'in abadan. Ya. Sampai saya, sampai saya mengetahui bahwasanya saya tidak akan selamat. Ya. Ya, saya pun mengetahui bahwasanya saya tidak akan selamat dari beliau, minhu, dari Rasulullah SAW, bi syai'in, dengan alasan apapun. Ya, dengan alasan apapun. Nah, abadan, selama-lamanya, tidak akan selamat. Ya, ini di hadapan beliau Rasulullah SAW. Nah, hari ini berkata jujur, berkata dusta, besok ketahuan. Ya, besok ketahuan. Nah, beliau adalah utusan Allah, turun wahyu. Nah, baik. Ya, fa ajma'tu sidqahu ay alzamtu, ya, ay wa au jazamtu jama'tu, saya telah mengumpulkan atau saya telah bertekad untuk berkata jujur kepada beliau. Ya, kalau secara makna jama'tu, maka saya telah mengumpulkan, ya, kejujuran untuk beliau, untuk disampaikan kepada beliau. Ini maknanya saya telah bertekad, alzamtu alaihi, ya, saya telah bertekad, ya, untuk berkata jujur di hadapan Rasulullah SAW. Saya tidak akan bohong sudah. Ya, walaupun saya telah mempersiapkan sekian alasan, berbagai alasan dusta, maka ketika Rasulullah SAW semakin dekat ke kota Madinah, maka alasan-alasan dusta itu yang telah saya kumpulkan hilang. Ya, dan saya telah bertekad untuk berkata jujur di hadapan Rasulullah SAW. Nah, terserah nanti bagaimana, ya, akhirnya. Nah, yang penting dia telah berazam, ya, untuk berkata jujur di hadapan Rasulullah SAW. Nah, wa asbaha Rasulullah SAW qadiman, wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid fa raka'a fihi raka'atayn thumma jalasa lin nas. Esok harinya Rasulullah SAW, nah, tiba, ya, kota Madinah, dan adalah kebiasaan beliau apabila tiba, ya, apabila telah kembali sampai, ya, apabila telah kembali dari safarnya, apabila beliau telah kembali dari safar, laqadima min safar, apabila beliau telah kembali dari safar, bada'a bil masjid, maka beliau, nah, memulai menuju masjid. Nah, beliau menuju masjid terlebih dahulu. Kemudian faraka'a fihi rak'ataini, kemudian beliau salat 2 rakaat di masjid. Nah, setelah itu kemudian jala kalinas, kemudian beliau duduk, nah, di tengah-tengah manusia. Nah, di hadapan manusia. Falamma fa'ala dzalika ja'ahu al-mukhallafun ya'tadziruna ilayhi wa yahlifuna lahu wa kanu bid'an wa 80 rajulan faqabila minhum ala niyyatihim wa bay'ahum wa bay'ahum wa istaghfara lahum wa wakala sarairahum ila Allah ta'ala hatta ji'tu. Kemudian ya, ketika Rasulullah SAW telah melakukan hal itu, yang telah selesai ya, dari kebiasaan beliau, ya, selesai dari sholat 2 rakaat, ya, kemudian duduk di hadapan manusia. Pada ketika beliau telah melakukan hal itu, nah, selesai dari sholatnya, dan kemudian duduk di hadapan manusia, ja'ahul mukhallafun. Maka datanglah orang-orang yang tidak ikut serta, orang-orang yang tertinggal. Ya. Maka orang-orang yang tertinggal, tidak ikut serta dalam perang Tabuk, mendatangi beliau. Nah, mendatangi beliau, SAW. Ya kadiruna ilaih. Mereka meminta udur kepada beliau. Ya. Ya, mereka mengemukakan alasan-alasannya. Ya, di hadapan Rasulullah SAW, kepada beliau. Jadi mereka meminta udur. Ya, udur kami ya Rasulullah, demikian, demikian. Sekian banyak alasan yang mereka kemukakan di hadapan Rasulullah. Wa yahlifuna lahu. Bahkan mereka, dan mereka pun bersumpah di hadapan beliau. Ya, tidak hanya sebatas mengemukakan alasannya, menyampaikan alasan-alasannya, udurnya. Tapi dibarengi dengan sumpah. Wallah ya Rasulullah, wallah. Ini orang Arab terbiasa ini. Wallah, wabillah, watallah. Nah, ya, sampai mungkin ya, tiga sumpah, wallah, wabillahi, watallah. Nah, saya mungkin demikian. Nah, itu sebagai bentuk penekanan. Nah, menunjukkan kalau sudah dengan sumpah, berarti tidak bohong. Ya, itu. Jadi, mereka menggandengkan sumpah, ya, supaya dianggap tidak bohong. Ya, kan? Nah, padahal bohong, ketahuan. Nah, munafik. Munafik. Ya. وَكَانُوا بِضْعًا وَثَمَانِينَ رَجُلًا. Dan adalah mereka, ya, jumlah mereka, nah, itu 83 sampai 89 orang. Job itu bilangan, job'an bilangan 3 sampai 9. Nah, jadi adalah mereka, jumlah mereka 83 sampai 89 orang. Ya, kisaran jumlahnya. Nah, ini orang-orang munafik. Disebutkan oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Ini jumlah orang-orang munafik yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Adapun orang-orang Arab yang diberi udur, ya, kurang lebih jumlahnya 82 orang. Nah, 82 orang. Nah, yang sebagian besar dari mereka dari Bani Waffal. Nah, 82 orang yang diberi udzur. Dan ada pun yang lainnya selain dari Bani Waffal. Nah, jadi yang disebutkan jumlah di sini 83 sampai 89 orang adalah dari kalangan orang-orang munafik yang mereka tertinggal, yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Nah, karena kemunafikan yang ada pada mereka. Nah, tapi Rasulullah SAW kemudian faqabila minhum. Maka Rasulullah SAW menerima dari mereka. Rasulullah qabila minhum. Ya. Ala niyatahum. Nah. Ya. Menerima dari mereka keterus terangan mereka. Ya. Sikap terus terangnya mereka, ya, menyampaikan, ya Rasulullah kami itu demikian, ya. Nah, jadi karena mereka terus terang menyampaikan beberapa alasan dan bahkan ya, disertai dengan sumpah, maka Rasulullah menerima dari mereka, ya, alasan-alasan mereka. Ya, karena mereka mengumumkan secara terang-terangan. Nah, wabayyahum. Rasulullah SAW membayat mereka. Wastaghfirullahum. Rasulullah SAW memintakan ampun untuk mereka. Ya, wawakala sarairahum. Dan Rasulullah SAW menyerahkan ya, rahasia mereka ilallah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka sudah Rasulullah SAW serahkan kepada Allah. Ya, Rasulullah SAW tidak tahu apa yang tersembunyi dalam hati. Ya, hati manusia. Rasulullah tidak tahu. Nah, ini orang dusta kah? Ini jujur? Tidak tahu Rasulullah. Nah, maka Rasulullah SAW menerima alasan-alasan mereka, bahkan membaiat mereka, dan bahkan memintakan ampun untuk mereka. Nah, dan setelah itu Rasulullah SAW menyerahkan wakala sarairum. Rasulullah SAW menyerahkan rahasia-rahasia mereka. Nah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Hatta jitu, sampai aku pun datang, ya, menemui Rasulullah SAW, dan kita akan lanjutkan kisah ini pada pertemuan yang berikutnya, insyaAllah. Ya, semakin mulai, ya, mulai masuk ya, kisah-kisah 6 tentang Ka'ab ini makin seruin. Ya, Rasulullah SAW marah kepada beliau, namun tersenyum, tapi senyum sinis. Nah. Ya. Senyum marah. Nah. Nanti insyaallah kita lanjutkan kepada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Jazakumullah khairan. Tafadhal barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.